Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayh, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Para hadirin, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, dijaga olehnya, dan diwafatkan di atas iman wal Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, saudaraku kaum muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Di malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ketujuh dari kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab yang ketujuh ini disebutkan oleh beliau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala babul yaqini wat tawakkuli, bab tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebelum kita membaca beberapa ayat yang dikemukakan oleh al-muallif rahimahullahu taala al-imam an-nawawi, sedikit kita menjelaskan tentang apa itu al-yaqin dan apa itu at-tawakkul dan hubungan antara dua hal ini. Al-yaqin, keyakinan, dijelaskan oleh para ulama definisinya adalah quwwatul imani wasabati. Keyakinan itu adalah kuatnya iman dan kekokohan, kuatnya iman dan kekokohan di atas keimanan tersebut. Imannya sangat kuat dan kokoh di atas keimanan tersebut, itulah al-yaqin, itulah keyakinan. Sehingga seorang yang yakin, yang memiliki keyakinan yang kuat, adalah orang-orang yang tegar, orang-orang yang sabat, orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tidaklah kekuatan iman dan kekokohan iman itu akan muncul kecuali dengan al-ilmu, kecuali dengan ilmu, ilmu yang akan membuahkan iman dan ilmu yang akan menguatkan dan mengokohkan iman. Dengan ilmu maka seorang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berilmu tentang Allah, dia berilmu tentang kalimat la ilaha illallah, maka saat itulah iman itu akan menghunjam masuk ke dalam kalbunya, kokoh dan kuat di dalam sanubarinya. Oleh karena itu Allah Jalla fi'ulah di dalam ayatnya menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah, pelajarilah dan ketahuilah tentang kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak dan pantas diibadahi selain Allah Jalla wa'ala, kecuali Allah Jalla wa'ala wahda. Kemudian minta ampunlah atas dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya kaum muslimin untuk berilmu terhadap la ilaha illallah. Kenapa? Karena ketika dia berilmu tentang la ilaha illallah, maka dia akan beriman terhadap kalimat tersebut. Ketika dia mengetahui makna dan kandungan serta konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka dengan itu dia akan beriman kepadanya dengan iman yang benar dan iman yang kokoh, tidak tergoyahkan. Itulah al-yaqin. Sehingga ketika seorang memiliki keyakinan yang kuat, maka dia benar-benar akan sabar serta menjalani kehidupan ini dengan tenang serta terarah jalan hidupnya menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu at-tawakkul, bertawakal. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, definisi dari tawakal adalah al-i'timadu 'ala Allahi ma'a thiqati bihi wa akhdhi al-asbab al-ma'dzun syar'an. Tawakal itu adalah bersandar penuh kepada Allah Jalla wa Ala dalam keadaan percaya 100% kepada Allah Jalla wa Ala. Bersandar dan percaya, yakin. Ketika dia bersandar kepada Allah Jalla wa Ala, ketika dia menyandarkan urusannya, dia mengembalikan urusannya kepada Allah, dia benar-benar percaya kepada Allah bahwasanya Allah Maha Mampu untuk memperbaiki urusannya atau memberikan jalan keluar solusi dari problem yang dia hadapi. Namun ingat bahwasanya bersandar kepada Allah disertai dengan rasa yakin dan percaya yang kuat kepada Allah, disertai dengan sikap melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat, yaitu berikhtiar. Melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat itu berikhtiar. Misalnya seorang ingin memiliki anak, maka dia berikhtiar, dia berusaha dengan apa? Dengan menikah, dengan nikah yang syar'i, yang benar. Dia menikah dan dia mencari seorang calon istri yang subur, yang sekiranya bisa memberikan keturunan kepada dia. Karena Nabi menyatakan tazawwajul wadud al walud. Nabi menyatakan kepada para lelaki, para pria yang ingin menikah, Nabi membimbing mereka, nikahilah wanita-wanita yang subur lagi penyayang. Nikahlah wanita yang subur lagi penyayang. Ini salah satu bentuk upaya, ikhtiar. Setelah itu dia menikah, lalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan doa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan anak dari perkawinan tersebut. Ini bentuk apa? Tawakal. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwasannya tawakal seseorang dikatakan benar, dan dia dikatakan seorang mutawakkil ala Allah, seorang benar-benar bertawakal kepada Allah, ketika terpenuhi tiga syarat pada tawakalnya. Yang pertama al-i'timad, yang kedua al-i'tiqad, dan yang ketiga al-amal. Yang pertama adalah i'timad, bersandar kepada Allah, yakni dia mengembalikan urusannya kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepadanya, berkeluh kesah kepada Allah. Demikian seorang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua disertai dengan i'tiqad, yaitu percaya tadi, keyakinan yang kuat, percaya bahwasanya pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada dia. Yakin bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah, segala perkara itu di bawah keputusan Allah dan takdirnya. Ini yakin dia. Ya. Dia yakin benar-benar kepada Allah, Allah Maha mampu untuk melakukan apapun yang sekiranya menurut pandangan manusia suatu yang sulit atau suatu yang sangat-sangat naam sulit untuk terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan itu. Dan yang ketiga adalah al-amal, yaitu ikhtiar tadi. Seorang ketika bertawakal hendaknya dia berikhtiar. Tidak kemudian ya, dia bertawakal kepada Allah, saya ingin memiliki rumah, tapi dia tidak mau bekerja, tidak berusaha ya, bekerja untuk mengumpulkan modal dana untuk membeli rumah tah, atau mengontrak rumah dan seterusnya. Maka ini tidak benar tawakalnya. Tapi tawakal harus terpenuhi padanya tiga tadi: i'timad, i'tiqad, dan amal. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini menggandengkan antara yakin dengan tawakal. Kenapa? Karena dua hal ini dan dua ibadah ini. Yakin itu adalah sebuah ibadah, ibadah di dalam hati. Demikian pula tawakal itu adalah ibadah. Karena yakin itu tadi adalah quwwatul iman wassabat. Tadi sudah kita jelaskan. Iman itu bagian dari ibadah, sehingga yakin itu juga merupakan bagian dari ibadah. Kita meyakini Allah itu ada, kita meyakini ya bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi ini, kita meyakini bahwasanya ya, ada malaikat-malaikat Allah yang memiliki tugas-tugas tertentu. Ini keyakinan, dan ini adalah bagian dari apa? Ibadah, itu ibadah qalbiyah, ibadah yang ada dalam hati, wajib untuk kita tunaikan ibadah tersebut kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, tawakal juga adalah bentuk ibadah. Bahkan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah menyatakan barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan juga Nabi menyebutkan tentang keutamaan, fadilah, balasan besar bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Di antaranya Nabi menyebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah orang-orang yang kuat tawakalnya kepada Allah. Humul ladzina la yastarqun wala yatatayyar wala yaqtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab adalah mereka yang tidak meminta ruqyah kepada dirinya dan juga tidak meminta kai. Demikian pula tidak bertatayur, yaitu mengundi nasib. Dan mereka benar-benar kuat tawakalnya kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa mereka tidak bertatoyur? Kenapa mereka tidak meminta kai dan meminta rukyah? Karena kuatnya penyandaran diri mereka kepada Allah, kuatnya tawakal mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadah yang luar biasa. Bahkan Nabi pernah menyebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian, wahai hamba-hamba Allah, wahai kaum mukminin, kaum muslimin, bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, dengan kekuatnya tawakal yang sangat kuat kepada Allah Jalla wa'ala, niscaya Allah pasti memberikan rizki kepada kalian. Karena Allah itu adalah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah itu sang pemberi rizki. Di tangan Allah seluruh perbendaharaan langit dan bumi ada di tangan Allah Jalla wa'ala di sisinya. Pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang dia pergi di waktu pagi dalam keadaan kosong perutnya, dan dia kembali di waktu sore dalam keadaan telah penuh, ya, lambungnya tersebut. Masya Allah. Dua ibadah yang mulia. Nah, apa hubungan antara yakin dan tawakal? Tentunya ada hubungannya. Yaitu tawakal merupakan buah dari yakin. Tawakal itu adalah salah satu buah dari keyakinan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang kuat keyakinannya kepada Allah dan benar lurus keyakinannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan tentang apa-apa yang Allah beritakan, benar keyakinannya, tepat keyakinannya, kuat keyakinannya, maka pasti akan kuat pula tawakal dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia akan bersandar kepada Allah dan dia tidak akan bersandar kepada manusia, karena dia yakin dan dia sadar bahwasanya manusia itu lemah, manusia itu justru membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan bantuan Allah. Demikian hubungan antara al-yaqin wat tawakkul. Kemudian al-imam an-nawawi asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa ayat di dalam bab ini sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi yang sahihah. Fayaqulu rahimahullahu ta'ala qala Allahu ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan tatkala kaum mukminin, siapa yang dimaksud dengan kaum mukminin di ayat ini? Yaitu para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tatkala mereka melihat pasukan besar Al-Ahzab. Ayat ini terkait dengan perang Ahzab atau juga dikenal dengan perang Khandaq yang terjadi pada tahun kelima Hijriah. Setelah dua pertempuran sebelumnya, yaitu perang Badar dan perang Uhud, kaum musyrikin, musyrikul Arab kalah dalam dua perang tersebut. Terkhusus dalam perang Badar, hancur-hancuran mereka semuanya. Kaum musyrikin benar-benar kalah telak dalam perang Badar. Dalam perang Uhud mereka kembali berusaha untuk membalas dendam. Itu pada tahun 3 Hijriah. Mereka ingin membalas kekalahan mereka pada perang Badar. Walaupun dalam perang tersebut kaum muslimin sempat terkalahkan, terpukul mundur, ya. Disebabkan beberapa terjadi pelanggaran dari beberapa sahabat. Namun pada akhirnya tetap kaum muslimin menang dalam perang tersebut. Kembali kaum musyrikin tidak puas. Semakin besar ambisi mereka untuk menghancurkan dan menghabisi kaum muslimin yang berada di kota Madinah ketika itu. Mulailah mereka melakukan persengkokolan antara mereka, melakukan barakallahu fikum saling ingin menguatkan satu dengan yang lainnya. Mereka mendatangi sekian kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah, kabilah Kinanah, demikian pula Quraisy sendiri, ya, beberapa kabilah Makkah yang ada di kota Makkah, mereka ajak untuk saling membantu, saling menguatkan, bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Dan termasuk juga mereka bersekongkol dengan dua kabilah Yahudi, dua kabilah Yahudi yang juga melakukan pengkhianatan dan pembatalan janji mereka terhadap kaum muslimin ketika itu, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Ini dua kabilah besar dari kabilah-kabilah Yahudi yang berada di kota Madinah. Ternyata mereka melakukan pengkhianatan dan bergabung bersama tentara musyrikin untuk menyerang kaum muslimin ketika itu. Maka datanglah mereka menuju kota Madinah dengan kekuatan besar yang disebutkan oleh para ahli sejarah mencapai 10.000 tentara. 10.000 dengan kekuatan penuh, dengan perlengkapan yang tentunya lebih lengkap dibandingkan kaum muslimin yang ketika itu Nabi hanya mempersiapkan 3.000 pasukan yang ada, ya. Belum lagi di tengah-tengah mereka ada kaum munafikin yang melakukan penggembosan-penggembosan, ya, melakukan penggembosan. Maka datang mereka ke kota Madinah dan mengepung kaum muslimin kurang lebih 1 bulan, hampir 1 bulan mereka mengepung kota Madinah. Bayangkan, cukup lama. Dan kita tahu dalam sejarah perang Ahzab atau perang Khandaq, yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya menggali khandak, parit besar, mengelilingi kota Madinah untuk mencegah, ya, masuknya tentara-tentara kufar Quraisy yang masuk ke kota Madinah, sehingga dicegah. Menggali parit besar. Barakallahu fiikum. Sehingga kaum muslimin benar-benar dalam keadaan terkepung ketika itu, dengan jumlah personil yang sangat sedikit dibandingkan kekuatan kaum muslimin, kekuatan gabungan ketika itu, gabungan para kabilah, termasuk dalamnya dua kabilah besar dari kaum Yahudi, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah. Nah, ketika kaum muslimin, yaitu para sahabat, melihat pasukan yang besar itu, apa ucapan mereka? Qalu hada ma wa'adana Allah wa rasuluh. Maka para sahabat menyatakan, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah menambah bagi mereka kecuali keimanan dan ketundukan, yaitu kecuali ketundukan kepada Allah dan iman kepada Allah serta taat kepada Rasul. Semakin taat dan semakin beriman kepada Allah Jalla wa'ala ketika melihat pasukan yang begitu besar. Dalam keadaan Allah menyebutkan di beberapa ayat yang lain bagaimana rasa takut yang menimpa sebagian dari kaum muslimin ketika itu, ya, karena kaum muslimin, ya, ada yang, ya, baru masuk Islam, ada yang na'am masih lemah imannya, ada juga kaum munafikin yang melakukan penggembosan-penggembosan. Bahkan mereka menyebutkan bahwasanya ketika melihat kekuatan kufar yang begitu besar, jumlah yang sangat besar tersebut, mereka menyatakan janji Allah ini adalah janji yang palsu, ya. Tidaklah Allah menjanjikan kepada kalian kecuali janji yang palsu. Mana pertolongan ini? Lihat mereka ini. Habis kalian ini. Mereka melakukan penggembosan, menakut-nakuti kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz bal wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa." Ketika datang kepada kalian dari atas kalian dan dari bawah kalian, artinya dari berbagai arah datang kaum musyrikin mengepung kota Madinah, pasukan besar. Maka Allah menyatakan, dan ketika zaghatil absar, pandangan mata kalian itu ya tertahan, dan balaghatil qulubul hanajir, hati-hati kalian itu seakan-akan naik sampai ke tenggorokan, artinya rasa takut. Ini gambaran tentang takut yang luar biasa. Dan kalian menyangka kepada Allah dengan sangkaan-sangkaan, sekian sangkaan kalian kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di sanalah, yaitu ketika perang Ahzab itu, benar-benar kaum mukminin diuji, ditimpa bala dan diuji dengan ujian yang besar, wa zulzilu zilzalan syadida, dan terjadi goncangan. Kalian digoncang dengan goncangan yang besar, goncangan yang luar biasa, hanya kalian benar-benar takut ketika itu. Namun sebagian sahabat, terkhusus dari kalangan as-sabiqin al-awwalin, para sahabat-sahabat yang lebih awal masuk Islam, sahabat-sahabat yang telah kokoh dan kuat keimanannya, keyakinannya kepada Allah sangat-sangat kuat, apa ucapan mereka, apa tanggapan mereka ketika melihat pasukan besar itu? Mereka menyatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, qalu hadza ma wa'adana Allah, inilah janji Allah. Apa maksudnya janji Allah? Apa maksudnya? Diterangkan oleh As-Sahabil Jalil Ibnu Abbas sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menyatakan, ya'nuna qawlahu ta'ala, yang dimaksud oleh para sahabat ketika menyatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu, maksudnya apa? Yaitu firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Ini yang mereka maksud. Karena para sahabat tahu Al-Quran, tahu ayat. Sehingga yang dimaksud dengan ucapan mereka, inilah janji Allah. Yaitu janji Allah pada surat Al-Baqarah. Ketika Allah menyatakan, apakah kalian menyangka, mengira, mau masuk surga sebelum kalian itu diuji dengan ujian yang besar, sebagaimana Allah telah menguji umat-umat sebelumnya. Masathumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa dengan musibah-musibah yang besar, bencana dan musibah, kemudaratan dan goncangan-goncangan kepada mereka, ancaman-ancaman yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Hatta yaqulur rasul, hingga seorang rasul berkata, dan orang-orang yang bersamanya, rasul dan kaum mukmin yang bersamanya menyatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Artinya sangat-sangat mengharapkan pertolongan Allah dalam keadaan yang kalau perhitungan akal manusia, ya, perhitungan di lapangan mesti habis kalah. Untuk bayangkan ketika itu di perang Ahzab, 10.000 dengan kekuatan yang lengkap, kuda-kuda, unta, ya, pasukan pemanah, pasukan penggempur dan seterusnya lengkap. Bayangkan dalam keadaan jumlah kaum muslimin hanya 3.000, ya, 3 kali lipat lebih. Iya, bayangkan. sehingga benar-benar digoncang, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kaum mukminin ketika itu. Namun para sahabat, sahabat-sahabat yang sangat kuat imannya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan para sahabat-sahabat yang mulia, benar-benar kokoh dan kuat mereka menyatakan hadza ma wa'adana Allah. Ini janji Allah. Apa janji Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Artinya mereka sadar dengan pasukan besar ini akan datang pertolongan Allah. Sudah dekat pertolongan Allah Jalla wa'ala. Mereka sadar bahwasanya ini adalah ujian, ini adalah ibtila, ini adalah imtihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibtila ini akan datang pertolongan Allah Jalla wa'ala. Dan ternyata benar, ternyata benar. Para perang Ahzab ketika mereka mengepung kota Madinah kurang lebih 1 bulan, mereka tidak berhasil masuk. Sempat ada yang masuk, salah satu jagoan berkuda dari kaum musyrikin masuk, dia lompat parit tersebut dan berhasil masuk. Kemudian dihadang oleh Ali bin Abi Thalib, terjadi ya saling tanding ketika itu, dan Ali bin Abi Thalib berhasil membunuhnya, dan itu adalah tanda kemenangan kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan mengirimkan angin yang kencang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'at junudun fa arsalna 'alaihim riha. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat di atas kaum mukminin, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wahai kaum mukminin, hendaklah kalian ingat akan nikmat Allah ketika datang pasukan besar yang ingin menghancurkan kalian, membantai kalian. Kemudian kami mengutus kepada mereka angin yang kencang. Allah habiskan mereka, ya. Tidak ada tenda yang bisa tegak berdiri. Tidak bisa mereka hidupkan api di malam hari, tidak bisa. Allah kirimkan angin yang kencang sehingga mereka kembali pulang ke kota Makkah dalam keadaan kalah telak. Demikian barakallahu fikum, syahid dari ayat ini bagaimana kekuatan iman, kekuatan yakin yang ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sangat mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengenal Allah dan mereka benar-benar taat kepada Allah. Demikian pula taat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika diuji dengan ujian yang begitu besar, justru menambah keimanan dan ketundukan mereka kepada Allah. Wa mazadahum illa imanan wa taslima. Masya Allah. Ya, kita mungkin bisa bayangkan dan kita timbang dengan kondisi kita kalau diuji dengan ujian yang seperti itu, dikepung, ya apa? Ujian yang berat. Naudzubillah. Namun demikian Allah Jalla wa'ala, zat yang maha adil dan bijaksana, Allah maha sayang kepada hamba-hambanya, tidaklah memberikan sebuah ujian kepada hambanya kecuali dengan sesuai dengan tingkat keimanan, tingkat keistiqomahan hamba tersebut. Itulah keadilan Allah dan kasih sayang Allah, kemurahannya kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Kemudian ayat yang kedua, qala Allahu ta'ala alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlin 'adzim. Ayat yang kedua itu beliau menyebutkan dua ayat dalam surat Ali Imran, dan ayat ini pun terkait dengan perang Uhud, masih terkait dengan peperangan ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kemudian setahun setelah itu terjadi perang Badar, kemudian berikutnya perang Uhud, kemudian pada tahun kelima Hijriah terjadi perang Ahzab, dan terus terjadi peperangan, jihad, peperangan, peperangan terus. Dan itu dijalani oleh para sahabat dengan penuh kesabaran, tawakal, dan yakin akan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kondisi para sahabat pula, bagaimana kuatnya iman mereka dan kokohnya keimanan yang ada dalam kalbu mereka, para sahabat. Alladzina qala lahumun nas, itu para sahabat ketika ada yang menyatakan kepada mereka, itu kaum munafikin. Ya, kaum munafikin yang melakukan penggembosan, menakut-nakuti kaum muslimin, para sahabat ketika itu. Mereka menyatakan, innan nasa qad jama'u lakum, sungguh mereka orang-orang kafir Quraisy sudah menyusun kekuatan penuh untuk menghancurkan kalian dalam perang Uhud. Ya, ketika mereka kalah pulang, kemudian mereka ingin membalas kekalahan tersebut dan kemudian menyusun kekuatan dan kembali ke kota Madinah. Maka kaum munafikin menakut-nakuti kaum muslimin, menakut-nakuti mereka. Nah, ini kebiasaan mereka, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran yang ada dalam kalbu mereka, kebencian yang luar biasa kepada Islam wal muslimin. Dan subhanallah, kebencian itu ternyata Allah bongkar dan Allah tampakkan pada lisan-lisan mereka. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya lisan itu merupakan mighrafatu ma fil qalb. Lisan itu merupakan ciduk yang akan menciduk, mengambil apa yang ada dalam sanubari, dalam hati ini. Demikian. Sehingga ucapan-ucapan itu merupakan gambaran apa yang ada dalam hati. Ucapan mereka merupakan gambaran apa yang ada dalam hati mereka, kaum munafikin. Menghina kaum muslimin, menertawakan mereka, merendahkan mereka, mengganggu dan menyakiti kaum muslimin ketika itu. Terus kaum munafikin ketika itu dengan lisan-lisan mereka. Termasuk ketika terjadi perang Uhud, mereka menyatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka itu. Sudah, ya, menyerah sudah kalian, jangan dilawan, habis kalian. Namun apa jawaban para sahabat yang benar-benar kuat keimanan dan keyakinannya kepada Allah Jalla wa'ala dan tawakalnya kepada Allah? Mereka menyatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah sebagai penolong kita, pencukup kepada kita, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik penolong kepada hambanya. Demikian dari dua ayat ini kita bisa mengambil sekian faedah terkait dengan keutamaan dari al-yaqin wa tawakkal, keyakinan kepada Allah dan tawakkal kepadanya. Dari ayat ini menunjukkan tentang kewajiban bagi seorang mukmin untuk senantiasa merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh kepadanya, dan senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, yaitu menjaga syariat Allah, menjaga hukum-hukum Allah tidak dilanggar, tidak ditabrak hukum-hukum Allah tersebut. Karena ketika seorang menjaga batasan-batasan hukum Allah, atau batasan-batasan syariat Allah, maka Allah akan menjaga dia dan Allah akan senantiasa bersamanya, menolong dan membelanya. Dan juga dari dua ayat ini kita bisa mengambil faedah tentang pentingnya kesabaran dan sikap bersandar diri kepada Allah, terkhusus ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian yang berat. Hendaknya senantiasa seorang bersabar, tidak cepat putus asa, dan senantiasa bersandar kepada Allah dengan menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga salah satu sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang ditimpa musibah yang membuat dia takut, cemas, gelisah, khawatir atas jiwanya atau keluarganya, maka di saat itu dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia berdoa kepada Allah dan mengucapkan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, hanyalah Allah sebaik-baik pencukup dan Allah akan memberikan kecukupan kepada seorang, Allah akan menolong seorang hamba. Tatkala dia beriman kepada Allah, tatkala dia senantiasa menjaga batasan-batasan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga dari dua ayat ini penting bagi kita untuk senantiasa merasa takut dari penyimpangan hati, zaighul qalb, takut kalau hati kita ini menyimpang. Ketika hati ini tidak lagi kokoh di atas iman yang sebelumnya telah masuk, Allah telah tanamkan, Allah telah anugerahkan nikmat iman kepada kita dan telah masuk di dalam kalbu kita, jangan sampai iman tersebut goyah kemudian na'udzubillah pergi meninggalkan kita. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa menjaga keimanan tersebut, memupuk dan memelihara iman itu dengan baik agar iman itu tetap kokoh dan kuat. Dengan apa? Ya, dengan ibadah kepada Allah, dengan melakukan ketaatan, menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan berbagai larangan-larangannya yang Allah haramkan, Allah larang, tinggalkan. Demikian pula taat kepada Rasulullah, mengikuti bimbingan dan teladan beliau, sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan kepada kita, hendaknya kita lakukan, kita amalkan, kita hidupkan, kita jaga. Dan kita pun berhati-hati dari apa yang beliau larang, yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai hal yang tidak diperintahkan atau dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita tinggalkan. Karena dengan ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang sangat kuat imannya kepada Allah. Dan tidak lupa hendaknya kita memupuk iman itu, menjaganya, menguatkan iman dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu, rajin untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengkaji ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi. Kita terus mempelajari tentang aqidah, wat-tauhid, wal-iman, perkara-perkara iman. Kita belajar sehingga kita faham dan itu akan menguatkan iman kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayat yang setelahnya yang lebih khusus membahas tentang tawakal kepada Allah. Insyaallah taala kita akan baca dalam kesempatan berikutnya. Biiznillahi tabaraka wa taala wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.